Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa amma ar-ruju'u bukan yushtaratu fi 'awadil khul'i ay yakuna ma'luman mutamawwalan ma'a sa'iri shurutil a'wadhi kal qudrati 'ala at-taslimi واستقرار الملك وغير ذلك لأن الخلع عقد معاوضة فأشبه البيع والصداق وهذا صحيح في الخلع الصحيح أما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به فلو خالعها على مجهول كثوب غير معين أو على حمل هذه الدابة أو خالعها بشرط فاسد كشرط ألا ينفق عليها وهي حامل أو لا سكن لها أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك banat minhu fi hadhihi suwari bi mahril mithli. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi sampai pada pembahasan syarat iwad, bahwa yang namanya khulu itu wajib, yang namanya khulu itu ada iwadnya. Maka kalau tidak ada iwad berarti bukan khulu, itu jadi talak biasa yang itu berlaku adanya rujuk di dalam masa iddah. Khulu adalah talak yang membuat si istri langsung berpisah, dalam arti tidak bisa dirujuk, walaupun namanya talaknya talaknya bain sughra. Jadi bisa dirujuk tapi bukan rujuk, namanya nikah ulang, nunggu selesai masa iddah baru kemudian akad ulang. Jadi akadnya baru dengan mahar yang baru, artinya tidak bisa dirujuk di masa iddah, itu khulu, dengan catatan ada iwadnya. Nah, iwad yang menjadi rukun daripada khulu itu disyaratkan, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, wa yushtaradu fi iwadil khul'i, disyaratkan untuk iwad khulu, ayyakuna ma'luman, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, ayyakuna ma'luman, dia adalah iwad barang, harta yang ma'lum, yang jelas ketahuan, nilainya jelas, bentuknya jelas, timbangannya jelas, barangnya jelas, mutamawwalan, dan jelas juga harus mutamawwalan, barang yang memang bisa dijadikan sebagai harta. Artinya dikatakan sebagai harta, mutamawwal, punya nilai harta. Jadi barangnya ya batu kan juga jelas, bentuknya jelas, beratnya beras, tapi kan dia nggak mutamawwal kan gitu. Jadi harus barang yang mutamawwalan, yang memang bisa dinilai dengan uang, dengan harga gitu. Ma'asairil awadhi, dan juga syarat-syarat yang lain, seluruh ma'asair dan dengan bersama yang lain, seluruh syarat iwad. Iwad itu kan ganti. Bahasa sederhananya iwad itu kan gantian. Apa bukan gantian, apa sih? Iya, bayaran atau penggantian terhadap suatu hak. Maka yang namanya iwad itu ada syarat-syaratnya. Dan harus terpenuhi dalam iwad khulu sebagaimana syarat iwad itu sendiri. Kal kudrati, salah satu syaratnya diantaranya kal kudrah. Seperti kemampuan alat taslimi, untuk diserah terimakan. Jadi barangnya bisa diserah terimakan. Wastiqraril milki, dan juga istiqrar. Ketetapan kepemilikan setelah dipindahkan. Kalau setelah dipindahkan kepemilikannya tidak juga pindah milik, begitu ya, maka enggak memenuhi syarat iwad. Jadi iwadnya harus bisa dipindahkan, itu syaratnya kan gitu. Al-qudrah ala taslim, bisa diserah terimakan, wastiqraril milki, dan kepemilikannya tetap di situ. Artinya barang ini bukanlah barang yang sedang dalam masalah konflik, bukan barang yang sedang di dipersengketakan di pengadilan dan seterusnya. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya daripada syarat iwad itu sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surdi Arafah. Li'anna al-khul'a, kenapa harus memenuhi syarat iwad ini harus seperti ini? Li'anna al-khul'a, karena yang namanya khulu' aqdu mu'awadhah. Khulu' itu adalah akad mu'awadhah, akad tukar menukar. Jadi iwadnya itu sebagai ganti daripada hak talak yang dimiliki oleh suami yang itu diberikan kepada si istri. Ada mu'awadhah atau tukar menukar. Li'anna al-khul'a aqdu mu'awadhatin fa'ashbaha al-bay'a, maka dia menjadi sama hukumnya seperti jual beli, wassadaqo, dan juga mahar. Gitu. Wahadha sahih, dan inilah pendapat yang sahih. Dan wahadha sahih, dan inilah standar yang benar. Fil khul'i sahih, dalam khulu' yang benar. Maksudnya ada khulu' yang kagak benar. Khulu' yang kagak benar tuh khulu' yang iwatnya enggak kelihatan. Jadi dia memberikan iwat, iwatnya enggak jelas. Jadi untuk dikatakan khulunya khulu yang sahih, maka iwatnya juga harus ma'luman mutamawwalan. Wa ammal khul'ul fasid, baru dijelasin. Sedangkan khulu yang fasid, tidak berarti batil ya. Yang fasid ya rusak, tidak memenuhi beberapa syaratnya. Sedangkan khulu yang fasid, khulu yang rusak, fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan al ilmu bihi. Tidak disyaratkan adanya kejelasan dalam iwad. Tasyarti falau khala, contohnya falau khala'aha 'ala majhulin. Jadi Imam Taqidin al-Isni ingin menjelaskan ada khulu-khulu yang sahih, ada khulu yang fasid. Tapi khulu yang fasid tidak membatalkan khulunya. Ada penyesuaian yang membuat khulunya tetap berjalan, tapi yang fasid ini disesuaikan gitu. Khulunya tetap berjalan. Falau khala'aha, seperti contohnya ada orang yang mengkhulu istrinya. Ala majhulin, untuk iwat yang tidak jelas. Kathawbin ghairu mu'ayyanin, seperti baju yang tidak ditentukan. Saya terima permintaan kamu, saya talak kamu dengan iwat baju yang ada di lemari. Baju yang ada di lemari itu kan banyak. Jadi bajunya enggak dijelasin. Jadi pokoknya baju yang tidak dijelaskan. Majhul. Au ala hamli hadhihi dabbah. Baju yang di dalam lemari kan enggak kelihatan. Jumlahnya berapa? Bentuknya bagaimana? Warnanya apa? Majhul. Au ala hamli hadhihi dabbah, atau saya terima inisiasi kamu untuk berpisah, saya talak kamu dengan apa? Iwat berupa kandungan, hamli hadhihi dabbah, isi kandungan yang ada di unta ini, gitu. Ha, itu kan gak kelihatan. Itu yang di dalam kandungan itu ada dua, apa ada tiga, ada empat, apa jantan, apa betina, apa mati, apa jangan-jangan, apa hidup, apa jangan-jangan mati, kan begitu. Majhul. Khulunya benar, tapi syaratnya, iwatnya yang gak benar. Apakah kemudian jadi batal nih apa namanya khulunya begitu? Au khala'aha bi syartin fasid, atau dia mengkhulunya dengan syarat yang rusak. Tasyarti adla yunfik 'alaiha wa hiya hamil, seperti mengkhulunya dengan syarat dia enggak bakal, adla yunfik 'alaiha, dia tidak memberikan nafkah kepada dirinya, wa hiya hamil, dan dia dalam keadaan hamil. Gitu. Kalau di apa namanya, kalau berpisah dalam keadaan hamil kan punya kewajiban untuk menafkahi apa namanya mut'ah sampai melahirkan. Wa alla sukna laha, dan enggak dikasih tempat tinggal juga, itu kan syarat yang batil. Au khala'aha, atau menkhulunya bi alfin ila ajalin ghair ila ajalin majhulin, atau dia mengatakan saya terima permintaan talak kamu, saya ceraikan kamu dengan bayaran, dengan iwat 1000 dirham yang akan dibayar kapan-kapan. Abis. Kapan-kapan. Ila ajal, kepada waktu. Jadi khala'aha bi alfin ila ajalin majhul. Dia mengkhulunya dengan iwat 1000 dirham, ajalin majhul, tapi ajalnya waktunya enggak jelas. Wanahwi dzalika banat minhu fi hadhihi suwari, maka dalam kondisi yang salah-salah ini, khuluk fasid ini. Khuluk fasid itu iwatnya enggak benar atau juga syaratnya yang salah. Banat minhu, khulunya tetap terjadi. Banat minhu, si istri jadi bainunah, bainunah sugro daripada suaminya, artinya enggak bisa dirujuk. Harus nunggu selesai masa iddah, kemudian dia bikin akad baru, jadi bainunah. Banat minhu, dia jadi bainunah itu istrinya, bainunah sugro, fi hadhihi suwar, dalam kondisi yang seperti ini, yang salah-salah tadi, bimahril mithli, dengan mahar misal. Artinya ucapan yang tadi terhadap iwat, yang iwatnya enggak benar, itu berubah menjadi mahar misal. Ini sama seperti nikah. Kalau orang nikah tapi nyebut maharnya, disebutin mahar tapi maharnya majhul atau maharnya enggak jelas atau maharnya salah, maka kan kewajibannya mahar, mahar misal. Iwat juga sama. Dia ngomong iwat tapi iwatnya keliru. Maka hulunya tetap terjadi, istrinya jadi bainunah sugro, cuman pengganti iwatnya itu jadi mahar misal. Gitu. Mahril misl. Amma husul. Jadi khulunya tetap terjadi, cuman itunya jadi mahar, jadi mahar misl. Amma husulul furqah. Sedangkan terjadinya perpisahan, khulunya kan enggak benar. Tapi kenapa apa khulunya? Iwatnya enggak benar, syaratnya enggak benar. Tapi kenapa masih terjadi perpisahan? Begitu. Jadi kalau soal iwatnya, iwatnya kita ganti pakai mahar misal. Tapi kenapa harus misah? Kan khulunya enggak benar gitu. Wa amma khusulul furqati, sedangkan terjadinya perpisahan dengan khulu yang seperti itu. Fa li annal khul'a, karena yang namanya khulu itu imma fashun aw talaqun. Khulu itu cuma dua konsekuensinya. Imma fashun, entah itu dia pembatalan pernikahan, fasakh, aw talaq, atau dia talak gitu. Jadi kenapa kita jadikan khulunya itu terjadi? Benar. Karena khulu itu cuma dua. Antara fasakh atau tolak. Fa'in kana fashkhan. Kalau kita katakan khulu itu fasakh, pembatalan pernikahan. Fa'nikahu la yafsud bifasadil iwan. Nikah itu tidak pernah batal dengan batalnya iwan. Iya benar. Nikah itu, kalau kita bilang fasakh gitu, nikah tidak pernah batal gara-gara mahar yang salah. Enggak. Nikahnya tetap jadi begitu. La yafsud, nikah tidak pernah menjadi batal, tidak pernah menjadi fasid bi fasadi al-iwad, dengan rusaknya maharnya, dengan rusaknya iwad. Fa kadza fashuhu, maka begitu juga pembatalannya. Ini orang mau nikah. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin seluruh apa yang ada di kamar nomor 5. Itu kan mahar majhul tuh, enggak jelas. Kamar nomor 5 apa di sisinya. Tapi nikahnya tetap terjadi, cuman maharnya kagak jadi, mahar yang batal. Maharnya batal ganti jadi mahar misal. Kan begitu. Maka mengadakan pernikahan tetap terjadi walaupun maharnya salah, begitu juga ketika membatalkan. Dan khulu bagian daripada pembatalan pernikahan kalau ulama yang bilang itu fasakh. Kan khulu cuman dua, antara dia fasakh atau dia talak. Kalau dia fasakh, ya ini alasannya. Orang nikah pakai mahar salah aja tetap terjadi nikahnya, begitu juga pembatalannya. Pembatalannya tetap terjadi, artinya terjadi perpisahan, maharnya juga enggak ada masalah kita kalau salah, cuman kita ganti pakai apa mahar misal. Iwatnya kita ganti pakai mahar misal. Mudah-mudahan paham. Fali anna apa namanya la yafsudu bi fasadil iwadi fa kadza fashuhu idzil fusuhu tahkil uqud. Idzil fusuh, karena yang namanya pembatalan tahkil ukut itu ngikutin hukum akadnya. Jadi akadnya begini, pembatalannya ngikutin begitu. Wa in kana talaqan. Tapi kalau kita bilang fasakh khulu ini talak, dan ini Syafi'i, mazhab Syafi'i bilang khulu itu talak, talak bain, bain sugro. Wa in kana talaqan, tapi kalau kita bilang khulu itu talak, maksudnya fasakh itu kan tidak ada iddahnya. Fasah itu iddahnya cuma sekali-sekali haid doang. Tapi kalau talak, haidnya tiga kali qura. Yang dalam mazhab Syafi'i tiga kali masa suci begitu. Wa in kana talaqun, tapi kalau kita bilang fasah itu adalah talak, talak bain sugro, fat talaqu, yang namanya talak yahsul, itu terjadi bila iwadin, walaupun kagak ada iwadnya. Kan ya? Gini. Ustaz, itu khulunya salah, Ustaz. Kenapa khulunya salah? Dia iwatnya enggak benar. Udah ngomong khulu tapi iwatnya enggak benar. Tetap pisah. Kenapa? Karena yang namanya talak kan kita bilang khulu itu talak. Nah, yang namanya talak, talak tetap terjadi walaupun kagak ada iwadnya, begitu. Wa ma lahu husulun bi ra'iwadin, dan apa yang bisa terjadi tanpa ada iwad, tanpa ada bayaran, fa yahsulu ma fasadil iwadi, maka itu terjadi walaupun dengan rusaknya iwad, begitu. Kan nikah sama seperti nikah. Nikah tetap terjadi walaupun iwadnya salah, maka begitu juga perpisahannya. Bal aula, bahkan lebih utama. Hukum talak lebih utama. Jadi kalau nikah aja boleh, maka perpisahan juga lebih boleh lagi. Li kuwati talaki, karena kuatnya talak, wa sarayatihi, dan saraya itu kesonoannya. Saraya itu dan segala konsekuensinya, begitu. Segala sesuatu yang perkara-perkara yang ngikutin dalam masalah-masalah talak. Amma ruju'u ilal mahril mithli. Kemudian, jadi Imam Taqiyuddin Halisnya mengeluarkan pendapat, diuji lagi sama dia. Jadi dia bilang, khulu dengan iwat yang salah, khulunya tetap terjadi. Perpisahannya tetap terjadi, dan khulunya, iwatnya kita jangan ganti mahar misal. Kenapa perpisahannya tetap terjadi tadi itu? Karena yang namanya khulu, entah itu dia fasah, entah itu dia talak. Kalau fasah ya begini, kalau talak ya begini. Maka dua-duanya tetap membuat perpisahan itu terjadi. Lalu kenapa kemudian iwat yang kelirunya jadi mahar misl? Nah ini alasannya. Amma ruju'u ila mahril misli. Sedangkan iwat yang keliru itu kita jadikan sebagai mahar misl. Fali anna qadiyata fasadi al-iwadi irtidadul iwadil akhir. Fali anna. Karena sesungguhnya qadiyata fasadil iwad. Perkara rusaknya iwat itu menyebabkan irtidad al-iwadi al-akhir, menyebabkan pergantian iwat yang lain. Ini kan iwat nih, iwatnya kan ganti, ibaratnya denda. Maka ketika dendanya itu salah, itu membuat denda yang salah ini beralih kepada denda yang lain. Ganti begitu, jadi denda yang lain. Wal-budh, dan yang namanya al-budh, kemaluan, yang namanya kemaluan itu akan akad nikah kan akad untuk kemaluan. La yartaddu bihusulil ba'da husulil furqah, tidak mungkin kembali, tidak mungkin terulang setelah terjadinya perpisahan. Fa wajaba raddu badalahu, maka artinya budh, kemaluan. Ente udah gaul sama istri ente, itu kemaluan udah dipakai, begitu. Ketika istrinya udah menikmati suami udah menikmati istri, kemudian haknya mau diambil begitu, maka kan ketika ingin diambil harus dikembalikan apa yang sudah diambil, dan itu kan nggak mungkin dikembalikan yang namanya kemaluan, kan ya? Maka karena nggak bisa dikembalikan, maka berganti dengan pengembalian yang lain. Ya, pengembalian yang lain itu mahar misal begitu. Li'annahu wadbul budu la yartaddu, dan yang namanya kemaluan baik laki atau perempuan enggak mungkin kembali setelah adanya perpisahan, enggak mungkin dibalikin gitu. Fa wajaba raddu badalahu fa wajaba raddu badalihi, maka wajib mengembalikan gantinya. Kama marra fi fasadil shadaq, sebagaimana sudah kita lalui pembahasan ini dalam masalah mahar yang rusak diganti dengan mahar misal. Wa yuqasu bima dzakarna, dan kita kiaskan, kita analogikan ma bima dzakarna dengan apa yang kita sebutkan. Ma yushbihu, perkara-perkara yang mirip dalam hal ini adalah khulu. Li'anna ma lam yakun ruknan fi syai'in, karena sesuatu yang tidak menjadi rukun dalam perkara sesuatu, dalam suatu perkara, la yadurul jahlu bihi, maka enggak ada. Jadi khulunya, apa nama khulunya, mahar itu kan bukan khulu begitu. Mahar bukan khulu. Mahar itu kan bukan rukun. Maka sesuatu yang tidak bukan malam yakun ruknan fi syai'in, sesuatu yang bukan menjadi rukun dalam masalah sesuatu, dalam suatu masalah, la yadur, tidak ada masalah, al jahlu, adanya ketidaktahuan bihi dalam masalah tersebut seperti mahar gitu. Nah, mahar dalam hal ini disamakan seperti iwat disamakan dalam masalah mahar. Iwat disamakan seperti mahar. Ketidakjelasannya, tidak bermasalah terhadap akadnya, cuman konsekuensinya diganti dengan mahar, dengan mahar misil. Wa min suwari dzalika, contoh daripada yang seperti itu. Jadi contoh yang fasid, yang khulu-khulu yang salah, khulu yang rusak. Malau khola'aha, seperti orang yang menghulu istrinya. Ala ma fi kafiha, dengan sesuatu yang ada di kaf, apa namanya, genggamannya. Walam ya'lamhu, dan dia enggak tahu apa yang ada di genggamannya itu. Jangan-jangan emas, jangan-jangan juga jahe, jangan-jangan kunyit juga kan. Fa innaha tabayyana bimahril misri, fa innaha tabayyana bimahril misri, ya, fa innaha tabinu bimahril misri. Tabin, tabin, banat yabin, bana ya, bana yabin, fa innaha bait tabinu, bukan tabayyana tapi tabinu. Jadi kalau seandainya ada orang yang menghulu istrinya, saya terima permintaan kamu, saya ceraikan kamu dan iwatnya dengan sesuatu yang kamu genggam, dan dia enggak tahu yang digenggam istrinya itu apa, begitu. Omongan seperti itu walaupun itunya majhul, iwatnya majhul karena dalam genggaman, fa innaha tabinu, maka istri seketika itu sudah menjadi bain sugra, bainuna sugra bimahril misli, dengan mahar misl. Jadi ketidakjelasannya tuh berubah langsung jadi mahar, mahar misal. Tapi bainunah sugronya terjadi, khulunya terjadi. Fa in lam yakun fi kafiha syai'un, kalau emang tidak ada sesuatu di dalam genggamannya, fa fil wasiti, dalam kitab Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali Al-Wasit. Al-Wasit ini kitabnya kedua Imam Al-Ghazali. Pertama kan Al-Basit, kemudian Al-Wasit, kemudian Al-Wajiz, gitu. Fa fil wasiti, dalam kitab Al-Wasit Imam Al-Ghazali, annahu yaqa'u talaqu raj'iyan. Ah, yang kayak gini talak raj'i. Ini saya, kalau saya lebih setuju Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Karena kan bagi saya iwat itu apa namanya? Poin, center point daripada khulu itu sendiri. Jadi kalau khulunya bermasalah, ya enggak jadi khulu. Kalau iwatnya bermasalah enggak jadi hulu, jadinya talak biasa, talak roji. Fafi, ini pandangan Imam Al-Ghazali. Fafil wasiti, dalam kitab Al-Wasit Imam Al-Ghazali, annahu yaqa'u talaqu raj'iyan, maka yang terjadi jadi talaknya talak roji'i. Berarti Imam Al-Ghazali mempertimbangkan tentang keabsahan iwat, gitu, yang menjadi pegangan dalam khulu itu. Kalau iwatnya rusak, maka seperti tidak ada, jadi balik lagi, jadi kayak talak biasa lagi. Walladzi naqalahu ghairuhu, dan yang dinukil oleh selain Imam Al-Ghazali, annahu yaqa'u bainan, bahwa khulunya terjadi jadi talak bain sugra bimahril mithli, dengan bayarannya mahar misl, begitu. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, wa yushbih. Qala Imam Ar-Rafi'i, ini disebutnya Al-Wasit, berarti Fathul Aziz ini. Asyarul Kabir. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, wa yushbihu, dan ayyakuna al-awwal, sepertinya fima idza kana aliman bil hal, sepertinya ayyakuna al-awwal, kondisi yang pertama. Kondisi pertama itu maksudnya khulu dengan sesuatu yang dia tidak tahu di dalam kafnya, jadi dengan iwat yang rusak. Ayyakun al-awwalu, maksudnya ayyakun al-awwal, wa yushbihu ayyakun al-awwal, sepertinya yang benar itu ayyakun al-awwal, yang benar itu maksudnya ayyakun al-awwal, pendapat pertama, yaitu Imam Al-Ghazali, bahwasanya jadi talaknya talak talaknya talak raj'i, begitu. Fima idza kana aliman bil hal, yaitu kalau memang dia tahu dengan keadaan, jadi tahu bahwa di kafnya enggak ada sesuatu apa-apa, maka jadi talak raj'i. Wa tsani, dan yang kedua, fima idza dhanna anna fi kafiha syai', pendapat kedua bahwa itu jadi talak bain sugra, idza dhanna, kalau emang dia menyangka, anna fi kafiha syai'an, bahwa di dalam genggamannya itu ada sesuatu. Makanya disebutin, kayaknya tadi dia megang emas tuh, gitu. dia udah nyangka bahwa ada emasnya, maka ketika dia salah jadi mahar misal. Tapi kalau dia tahu bahwa di ininya enggak ada sesuatu, itu jadi talak, talak roja'i, karena dia tahu bahwa itu enggak ada sama sekali. Makanya jadi talak roja'i. Qala An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, al-ma'ruf alladhi atlaqahu al-jumhur, pendapat yang ma'ruf, yang banyak dikenal, dan ini yang dimutlakkan oleh jumhuru ashabi syafi'iyah, wuku'uhu, bahwasanya talak yang khulu yang seperti ini, itu terjadi ba'inan bimahril misli, jadi talak ba'in sugra bimahril misli, dengan iwatnya mahar misl. Wallahu a'lam. Wa'alam, annal khul'a ala ma laysa bimalin, annal khul'a ala ma laysa bimalin, walakinnahu qad yuqsadu, bahwasanya khulu bisa terjadi untuk iwat yang bukan harta, walakinnahu, akan tetapi sesuatu yang jadi iwat itu akan menjadi harta. Qad yuqsadu itu bisa jadi ma'aluha ilal mal, sesuatu itu akan jadi harta. Nentar dicontohin. Yaqu bihi talaqu ba'inan bimahril misri. Jadi ada orang yang mengkhulu istrinya dengan sesuatu yang saat ngomong sih belum disebut harta, cuman ini bakalannya jadi harta nih. Ma'aluha ilal mal. Gitu. Nah, ini besok dah ya, minggu depan. Anak-anak udah bangun soalnya, jadi agak repot. Insyaallah kita lanjut besok hari Senin, mudah-mudahan Allah berikan kita keluangan waktu dan juga kecukupan untuk bisa terus mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para masyayikh, para buya, para ajengan, termasuk teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.